mualim ada 7, ada 12, ada 12 macam mansubatul asma. Dan kita telah melewati 6. Telah yang telah baca keterangan mualim 6 dari mansubatul asma. Sekarang masuk yang ke-7. Qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala at-tamyiz. Bang tamyiz. Tamyiz ismun yudkaru ba'da mubhamin liwadhihahu. Tamyiz adalah isim yang disebutkan setelah lafaz yang mubham. Masih mubham, masih samar, jelas. Untuk menerangkan samaran, menjelaskan lafaz yang samar tersebut, yang mubham tersebut. Misal contohnya, ishtara itu 20 kitab, aku beli 20 kitab. 20 ini masih mubham. 20 apa? 20 buku, 20 pulpen, 20 buah-buahan atau apa? Sebenarnya kitab 20 kitab. Ishtara itu kilo gharaman ruzzan. Aku beli 1 kilo beras ruzan. 1 kilo masih mubham. 1 kilo apa ini? 1 kilo beras, kurma, gandum, yang lainnya. Ini diterangkan ruzan 1 kilo beras. Ini tamyiz. Di isim yang disebutkan setelah lafaz yang mubham. Lafaz yang masih umum, masih global, masih samar untuk menerangkan lafaz tersebut. Kemudian al-mumayyiz yang diterangkan lafaz yang global tersebut, yang mubham, lafaz yang masih samar. Ada yang malfuz, ada yang manhul. Ada yang malfuz, ada yang malhul. Malfuz itu nama lainnya tamyiz mufrad. Tamyiz ada 2, malfud dan manhud. Malfud disebut dengan tamyiz mufrad. Disebutnya dengan mubayyinan ibhamin midzat, menerangkan kesamaran pada zat, pada zat lafaz tersebut, zatnya. Ada 4 macam disebutkan tamyiz malfud atau tamyiz mufrad. Asmaul kayl, pada nama-nama takaran. Ishtara itu litron ruzan, aku beri 1 liter beras. Liter ini takaran, kayl. Sedalam memayiz manfud atau tamyiz mufrad. Kedua, asmaul wazan, nama-nama timbangan, isim-isim timbangan. Jadi ishtara itu kilo maraman lahman, aku membeli 1 kilo daging. Kilo ini nama timbangan, nama timbangan. Bisa dibedakan ya timbangan dengan takaran ya. Dan yang ketiga asmaul masaha, nama-nama menunjukkan apa, ukuran tanah. Ukuran tanah. Masaha. Ukuran. Contohnya ishtara itu mitron kumashan. Aku membeli 1 meter kain. Asmaul masaha, meter, kilometer, sentimeter. Nah ini namanya apa? Asmaul masa, nama-nama ukuran, isim-isim menunjukkan ukuran. Keempat, asmaul adad, nama-nama bilangan. Contohnya ishtara itu 20 kitaban, aku membeli 20 kitab. Yang termasuk dalam mumayyiz malfuz. Mumayyiz malfuz atau namanya tamyiz mufrad. Setelah asmaul kain, asmaul wazan, asmaul masaha, asmaul adad. ini disebut dengan membayinan ibhami dzat, menerangkan samaran pada dzat, pada dzatnya, misalnya liter, dzat liter itu sendiri, kilogram, dzat kilogramnya, metron dzat meternya, apa yang sama pada dzat tersebut. Oleh malhum, nama lainnya sebenarnya tamyiz jumlah, tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah. Itu huwa ma yufassilu jumlah bi'atibar jihari ta'alluqin nasabiyyah al-mubahamah al-waqi'ati fiha. Tamyiz mumayyiz manhud atau nama lainnya tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah. Ia tamyiz yang menafsirkan jumlah dari segi keterkaitan penisbatan yang samar padanya. Ini penisbatannya, penisbatan yang samar. Kalau tadi zatnya, zat yang samar. Kalau tamyiz mufrad menerangkan apa? Kesamaran zatnya. Kalau ini tamyiz mumayyiz malhud atau tamyiz jumlah menerangkan kesamaran penisbatannya. Penisbatan yang ada padanya, yang terjadi padanya. Contohnya, ana aktsaru minka malan, saya lebih banyak darimu. Apa yang lebih banyak? Hartanya. Ini penisbatan yang diterangkan. Penisbatan yang samar padanya. Hasuna aliyun wajhan. Ali bagus. Apanya? Wajahnya. Huwa asghar minni jasad, dia lebih kecil dariku. Apanya? Jasadnya, struktur tubuhnya. Qaba Muhammad bin Muhammad bagus, enak nafsan, jiwanya, hatinya. Ini tamyiz manhum mumayyiz manhum, karena namanya tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah. Artinya itu huwa ma yufassiru jumlah bi'tibar jihati ta'alluqin nasabiyyah al-mubahamah al-waqi'ati fiha. Itu tamyiz yang menerangkan jumlah dari segi keterkaitan nisbah yang samar adanya. Keterkaitan penisbatan yang samar adanya. Dan tamyiz jumlah ini ada yang manqul, ada yang ghairu manqul, atau ada yang nama lainnya muhawwal, ada juga yang ghairu muhawwal. Ada yang muhawwal atau manqul dari mubtada seperti ini, ana aktsar minka malan. Tamyiz perubahan dari mubtada. Asalnya apa? Mali aktsaru min malik. Ana aktsaru minka malan. Asalnya adalah mali aktsar, hartaku lebih banyak daripada hartamu. Ada juga muhawwal atau manqul dari fa'il. Ya, hasuna aliyun wajhan. Asalnya apa? Hasuna wajhu aliyin. Bagus tampan wajahnya Ali. Ini muhawwal an fa'il atau manqul an fa'il. Ada juga yang manqul atau muhawwal dari maf'ul bih. Seperti fajjarna al-ardha uyunan. Kami pancarkan bumi mata air. Asalnya apa? Fajarna uyunal ardi. Fajarna uyunal ardi. Manqul atau muhawwal dari maf'ul. Ardiyan ghairu muhawwal atau ghairu manqul. Contohnya lillahi darruhu farisan. Lillahi darruhu farisan. Farisan tamyiz malhud, ini ghairu manqul atau ghairu muhawwal. Menunjukkan apa? Kagum lillahi darruhu farisan. Ta'ajub pandainya dia dalam berkuda. Farisan lillahi darruhu farisan. Nah, ini pembagian mumayyiz, pembagian tamyiz. Ada mumayyiz manhud, mumayyiz manhud atau ungkapan lainnya, tamyiz mufrad dengan tamyiz jumlah. Tamyiz mufrad dan tamyiz rendah. Mumayyiz malful sebelum alif ada empat, asmaul kay, asmaul wazn, asmaul masaha dan asmaul adad. Asmaul kail, nama-nama isim-isim takaran, isim-isim timbangan, isim-isim ukuran, dan isim-isim adad dan jumlah. Adapun malhud, nama lainnya adalah tamyiz jumlah, tamyiz nisbah, tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah. Ini ada dua, ada yang muhawwal, ada yang ghairu muhawwal. Ungkapan lainnya manqul dan ghairu manqul. Yang dicontohkan semua di sini manqul, semua yang dicontohkan di sini ana aktsaru min kamalan manqul an mubtada. Hasuna alim wajhan manqul an fa'il. Huwa asghara min sinna jasadan manqul an mubtada. Taba Muhammad nafsan manqul an fa'il. Hawal an fa'il. Hukum al-ma'dud, mana hukum ma'dud? Hukum isim yang jatuh setelah bilangan. Ma'dud yang dihitung. Isim yang setelah bilangan. Atau tamyiznya. Tamyiz adat. Misalnya ila asyar dari 3 sampai 10. Tamyiz dari 3 sampai 10. An yakuna jam'an majruran dalam bentuk jamak dan dijer. Tamyiz bilangan dari 3 sampai 10 cara penggunaannya dalam bentuk jamak dan dijer idhofahkan. Thalathatu auladin, khamsatu riyalin. Dari 11 sampai 99 an yakuna mufradan mansuban, dari 11 sampai 99 tamyiznya dalam bentuk mufrad dan dinasab. Contohnya 15 waladan, 14 rajulan. Dari 100 sampai 1000 dan seterusnya an yakuna mufradan majrur di dalam bentuk mufrad dan dijar. 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta dalam bentuk apa? Mufrad dan dijar. Contohnya mi'atu waladin, alfu rajulin. Ini tamyiz setelah adat. Dan yang masuk dalam pembahasan mansubatul asma kita dari 11 sampai 99. Dari 11 sampai 99. Adapun bilangan-bilangan yang ribuan, ratusan, jika hanya ratusan saja maka dia dalam bentuk mufrad majrur. Atau ribuan saja maka dalam bentuk mufrad majrur. Adapun jika ribuan atau ratusan ada di situ puluhan satuan tergantung yang disebutkan terakhirnya. Tergantung yang disebutkan terakhir. Kalau yang disebutkan terakhir puluhan yang 133. Kalau yang dia sebutkan terakhir puluhannya berarti apa? Mufrad mansub. Misalnya mi'ah wa thalathah wa thalathuna kitaban. Mi'ah wa thalathah wa thalathuna kitaban. Tapi kalau dia akhirkan yang ratusannya berarti apa? Mufrad majrur. Misalnya thalathah wa thalathuna wa mi'ah kitabin. Thalathatun wa thalathuna wa mi'atu kitabin. Tamyiz adatnya dari 3 sampai 10 jamak majrur, 11 sampai 99 mufrad mansub, 100 dan seterusnya mufrad majrur. Mufrad majrur. Yang belum jelas sampai di sini tentang tamyiz. Apa? muhwal yang mankul. Ya, nama lainnya mankul, diambil dari fa'il, asalnya sebagai fa'il atau asalnya sebagai maf'ul bih. Namanya muhwal. Nama lainnya mankul. Seperti di sini ana aktsaru minka wala malam. Ini muhawwal, muhawwal dari apa? Dari mubtada. Asalnya mali aktsaru min malika. Contoh yang kedua hasun alu aja ini man muhawwal an fa'il. Mankul an fa'il asalnya hasuna wajhu aliyin. Yang muhawwal ada yang mengikuti tiga, muhawwal an fa'il, maf'ul bih dan mubtada. Ada yang muhawwal seperti tadi dalam ta'ajjub. Lillahi daruhu farisan. Lillahi daruhu farisan, farisan sebagai tamyiz, tamyiz ghair muhawwal. Bisa digunakan lafal-lafal ta'ajjub, kagum dengan kepandaian dia dalam berkuda. Farisan berkuda. Lillahi daruhu farisan. Diambil muhawwal nama ungkapannya mankul. Muhawwal disebut dengan mankul. Muhawwal man mubtada diambil dari mubtada, asalnya mubtada dia. Ana aktsaru min kamalan asalnya mali aktsaru min malika. Ada yang lain? Apa? 1-2 biasanya kayak anu aja ya. Kenaat man'ud. Kitabun wahidun. Kitaban ithnani. Madrasatun wahidatun. Madrasatan ithnatan. Kalau ada itu. Apa? Mu'allaf. Hah? Dari apa? Kaum satu. Dari 3 sampai 10. Kalau ma'dudnya mu'annas, ma'dud, maka adatnya mudzakkar. Kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya mu'annas. Dari 3 sampai 10 kebalikannya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka bilangannya berarti mu'annas, pakai ta' marbutoh. Salah satu kutubin, salah satu auladin, arba'atun kullabin. Sebaliknya, kalau ma'dudnya mu'annas, adatnya mudzakkar, adanya tidak pakai ta marbutah. Arba'u niswatin, khamsu mudarrisatin, seterusnya. Oh? Kenapa? Iya, dari 3 sampai 10 adat dan ma'dud itu dibalik. Kalau adat, kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya mu'annats. Kenapa dibalik bagus? Iya, pembedaannya seperti itu. Pembedaannya seperti itu. Kalau ma'dudnya apa mu'annats adatnya mudzakkar. Sama gue yang 11 99. Apa itu? Yang 11 99 ada dua lafaz adatnya tarkib adadi. Kalau yang kedua salmi sesuai dengan adatnya. Sesuai dengan ma'dudnya. Yang kedua kan ahda asyara. Salah ithna asyara dua adat ini kan. Satuan dan puluhan. Yang terakhirnya, yang asyaranya itu mencocoki ma'dudnya. Asyara atau asyara itu mencocoki ma'dudnya. Mudzakkar mu'annats. Nah yang pertamanya itu dari 13 sampai 19 berbeda kayak tadi 3 sampai 9. Eh 3, 6, 3 sampai 10 kan. Fajjarna al-ardu uyunan. Asalnya fajjarna uyunal ardi. Hasuna aliyun wajihan. Ini yang 11 sampai 19 bilang. Apa itu? Yang mana yang dihukum di situ mufrad mansuban Ustaz? Yang mana? Kenapa bukan khamsatu asyra asyara waladan? Yang mana yang ditanyakan? 11 sampai 99 11 sampai 99. Kenapa bukan khamsatu asyara waladan? Oh, yang khamsata. Iya, yes. Adapun bilangan 11 sampai 19 mabni ala fathil juz'ain. Mabni di atas fathah dua bagiannya, semuanya mabni fath. Kecuali 12 dan 13. Dari 11 sampai 19 mabni ala fathil juz'ain. Namanya tarkib adadi. Dua bilangan ada satuan nama puluhan. 11 sampai 19. Mabni ala fathil juz'ain. Kecuali 12. Yang pertamanya mu'rab, yang kedua mabni ala al-fath. Itsna atau itsnatanya itu mu'rab, asyaranya mabni al-fath. Ada banyak lainnya mabni ala fathil juz'ain. 11 sampai ini yang 100 sampai 1000. Apakah dia terus hitungan sampai 2000-3000 ayat pun mufrad dan majrur? Iya. Sampai triliun. Yang penting dia diakhirkan penyebutannya. Anu kalau berkumpul ada jutaan, ratusan ribu, ribuan, puluhan, satuan, tergantung yang diakhirkan. Tergantung yang disebut di akhir. Cuman yang 11 sampai 99 kan khamsa ta'asyara wala kan. Kalau bin kan berarti khamsa. Khamsa asyarata. Nah, asyarahnya itu mencocoki ma'adudnya mudzakkar mana. Nah, yang satuannya itu yang sebaliknya, kebalikan. Ini penggunaan asyara ada dua. Penggunaan asyara. Apakah mufrad murakkab? Kalau mufrad itu 10. Kalau murakkab 11 sampai 19. Lafaz asyara penggunaannya ada yang mufrad murakkab. Kalau mufrad itu 10, bermakna 10, itu dari segi mudzakkar muannats dia menyisih ma'adudnya. Kalau ma'adudnya mudzakkar dia muannats. Kalau ma'adudnya muannats dia mudzakkar. Adapun ketika murakkab dia mencocoki ma'adudnya. Asyara murakkab itu yang dari 11 sampai 19. Itu mencocoki ma'adudnya dari si mudzakkar. Ma'adudnya mudzakkar dia mudzakkar. Ma'adudnya mana dia mana. 11 sampai 19. Misalnya salasat ma'adud misalnya waladan. Mudzakkar kan? Salasata asyara waladan. Ya asyaranya itu mencocoki ma'adud. Waladan mudzakkar dia juga mudzakkar. Salasata asyara waladan. Atau mu'anath misalnya salasa asyrata talibatan. Talibah mu'anath maka asyara juga mu'anath. 13 maknanya. Apa? 13 maknanya. 13. Dari 11 sampai 19. Ini penggunaan asyara ada yang mufrad, ada yang murakkab. Mufrad maksudnya 10. Murakkab maksudnya 11 sampai 19. Setelah itu selebihnya. Apa? Selebihnya 20 atas. 20. Kalau 20 bukan asyara lagi, isyrun. Kalau asyarahnya tadi kamu mufrad atau murakkab. Kalau mufrad dia penggunaan mudzakkar mana menyisihi ma'dud. Kebalikan dari ma'dud. Adapun ketika murakkab ya tarkib adadi. Tarkib adadi dia mencocoki ma'dud. Meskipun mudzakkar mu'annatsnya. Apa? Lillahi darruhu farisan. Lillahi darruhu farisan. Apa? Emang seperti itu, bukan muhawal dia. Bukan muhawal, makanya wair muhawal. Di antara apalah ta'ajjub. Ini dia pola selir. Untuk menunjukkan ta'ajjubnya i'rabnya itu farisan sebagai tamyiz. Adapun maknanya makna ta'ajjub. Menunjukkan kagum tentang kepandaian dia dalam berkuda. Lillahi darruhu farisan. 21 hari apa? 21 hari. Maksudnya apa? Masyarakat. Wahidun 20 yauman. Kalau sampai soalnya disuruh ulang. Nah, terjemahkan dalam bahasa Arab wajibul manzil. Tiarnya dikumpul. Kalau yang lama, nanti yang lain.